selalu merindukan kamu. Di setiap waktu ku selalu merindukanmu. Sungguh ku gila, gila mencintaimu. Sampai ku mati, mati ku tetap mencintai kamu. Kamu, kamu, ku selalu mencintaimu. Sampai jantung tak berdetak lagi, ku cinta berat padamu. Sampai ku mati, mati, ku tetap mencintai.